Anak itu rumaksa ing wengi teguh ayu luputo ing loro luputo pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput niatemahan terto maling atuh tan ono ngarahi mami guna duduk pansirno sakaing loro pan samyo bali sakeh ngomo pan sami mirudo welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibaning wesi saking wisatawa sato galak tutup kayu aing lemah sangar songing landa guaning wong lemah miring miang pagi poning merak paku pakaning warak sakalir natian aracom yang segoro asap temahan rahayu kabeh apan sariro ayu ingi deran kang widodari rinekso malaikat lan sagung prorosul pinayungan ing yang suksmo ati Adam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku nabi ngisalinmu we Nabi Yakub pamiyarasaning wang Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami. Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku. Bagindo ngali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih. Balung bagindo Usman sungsum ingsun pati mahlinuwe Siti Aminah bayuning anggo Ayub ing usus kumangke. Nabi Nuh ing jejantung. Nabi Yunus ing otot mami. Netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam kowo sampun pepak sakatai poro Nabi Dadyo sariro